merubah sari hatiku. Seandainya di antara kita tak ada dua cinta. Satukan rasa walau dalam dua cinta. Seandainya di antara kita tak ada dua cinta. Semua cerita lama kau dan aku takkan pernah terpisah. No, yeah. Jadi satu, kau dan aku takkan pernah terpisah. No, no, kau dan aku jadi satu.